lihatlah luka ini, yang sakitnya abadi, yang terbaut hangatnya bekas pelukmu. Aku tak akan lupa, tak akan pernah bisa, tentang apa yang harus memisahkan kita. Saat ku tertati tanpa kau di sini, kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Jika memang dirimu lah tulang rusukku, kau akan kembali pada tubuh ini. Ku akan tua dan mati dalam pelukmu, untukmu seluruh nafas. Kita telah lewati rasa yang pernah mati. Bukan hal baru bila kau tinggalkan aku tanpa kita mencari jalan untuk kembali. Tapi cinta yang nafas ini.